Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد أما بعد para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun anda berada. Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan bertemu lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam program Penyejuk Hati dari radio yang kita cintai ini. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kita masih membahas tentang Perang Badar, di mana Perang Badar ini termasuk perang yang luar biasa dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam, para pejuang pada masa itu, dan terhitung sebagai perang yang pertama sekali dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal-awal ketika beliau hijrah ke kota Madinah. Baiklah, kita membahas surah Al-Anfal ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idh tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Ingatlah ketika kamu sekalian memohon pertolongan kepada Tuhanmu lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah dibahas pada pertemuan yang lalu, bahwa Perang Badar ini adalah perang yang tidak seimbang, di mana kaum muslimin ketika itu tidaklah dalam kondisi siap untuk berperang karena jumlah yang kecil dan persiapan perang yang minim. Demikian juga kondisi daripada umat Islam ketika itu yang jauh berjalan dan masih dalam kelelahan, sehingga sangat mungkin mereka akan mengalami kekalahan. Nah, di sisi yang lain juga, peperangan bukanlah sesuatu yang mudah untuk dihadapi, sekalipun peperangan itu adalah peperangan yang kecil. Contohnya misalnya ketika kita ujian, ini kan juga selalu disebut dengan peperangan. Ya, maka itu saja sudah membuat kita, ya, dalam tanda kutip, kalang kabut untuk menghadapinya. Kita memerlukan stamina, kita memerlukan sesuatu yang lebih daripada biasanya. Seperti juga orang yang sedang mengikuti suatu perlombaan misalnya, maka dia akan mempersiapkan dirinya dengan segala hal yang dapat mendukung agar dia menjadi pemenangnya. Nah, apalagi kita dapat bayangkan dengan suatu peperangan yang dihadapi oleh kaum muslimin, dan yang dihadapi ini adalah orang-orang kafir Quraisy yang terkenal dengan keganasannya dan kekuatan tubuh mereka serta kepintaran mereka menggunakan pedang dan panah. Oleh karena itulah pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bala bantuan kepada mereka. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat subuh, setelah itu beliau berdoa dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit sambil berkata, "Ya Allah, jikalau Engkau tidak memenangkan kami dalam peperangan ini, niscaya tidak ada lagi orang yang akan menyebut namamu di muka bumi ini." Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil menangis dan mengingatkan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya dan utusannya." Ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin tenang dengan peringatan atau sebuah ingatan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ittastaghitsu rabbakum. Kata-kata tastaghitsun berasal dari kata-kata ighatsah yang artinya memohon pertolongan. Tastaghitsun ada diawali dengan ta, sin dan ya di sini, tastaghitsun, dan di sini menunjukkan bahwa ini adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba-hambanya yang benar-benar meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Ustaz Perdana dan Ustaz Safiar, kami persilahkan. Terima kasih Ustaz Ardi. Semakin menarik pembicaraan kita, terutama sekali di ayat-ayat selanjutnya, dan terutama sekali ayat pada hari ini yang menceritakan tentang peperangan Badar yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hal yang digambarkan dari ayat pembahasan kita hari ini yaitu ayat 9, di mana Allah Subhanahu wa taala membuktikan janji pertolongannya, janji kemenangan yang akan Dia berikan kepada pasukan Islam dan orang-orang yang selalu berada di jalannya dan mau mengikuti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada diri kepada mereka. Yang menarik di sini adalah bahwa ada beberapa hal yang patut untuk kita jadikan pelajaran. Yang pertama sekali adalah bagaimana usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan pasukan dengan sebaik-baiknya dan dengan semaksimal mungkin. Ini adalah salah satu cara untuk mengikuti sunnatullah atau hukum kausalita, di mana kalau kita ingin sukses maka kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua ditampilkan oleh ayat ini adalah bahwa perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kemudian sikap atau tindakan kebaikan mereka yang tetap berada di jalan Allah, ini adalah salah satu bentuk salah satu cara untuk memancing kemenangan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika seseorang berusaha sebaik mungkin, tapi ternyata jalan yang dia lalui ternyata bukan jalan Allah, tetapi jalan syaitan, maka tentunya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan Ia berikan kepada mereka-mereka ini. Nah, inilah menjadi catatan kepada kita semua. Walaupun ayat ini berbicara tentang peperangan Badar, akan tetapi maksudnya adalah pemahaman untuk segala aktivitas kehidupan manusia. Di sini Allah ingin menggambarkan fastajaba lakum. Selagi seseorang menempuh jalan Allah, tetap berada di siratal mustaqim, jalan serta koridor yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan, maka orang seperti ini akan tetap sukses di dalam segala aktivitasnya dan di dalam kehidupannya, walaupun mungkin nampaknya dia itu gagal secara lahiriah. Ini yang menjadi catatan kepada kita semua, bahwa jangan pernah kita merasa malu untuk tetap mengikuti jalan Allah, untuk tetap berada di jalan agama Islam, jalan kebenaran, karena ini adalah jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan memberikan bantuan ketika kita menghadapi berbagai persoalan dan kita tetap konsisten di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kita akan mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan didapatkan dengan secara cepat, walaupun bentuknya mungkin nampak kita gagal di dalam melakukan apa yang dalam memenuhi apa yang kita inginkan. Nah, inilah yang mungkin menjadi catatan penting yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada satu pertanyaan kepada Ustadz Safiar ini, Ustadz. Yang menarik lagi di dalam keterangan ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan in anni mumiddukum bi alfin minal malaikati. Bahwasanya Allah dengan tegas mengatakan di sini, aku akan menurunkan 1000 orang malaikat. Mungkin pertanyaannya, Ustadz, kenapa 1000 malaikat yang diturunkan? Satu malaikat saja bisa menghancurkan pasukan yang jumlahnya 1000 orang. Karena malaikat itu digambarkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia buka sayapnya itu ada 600 sayap, dan satu sayap saja mampu menutupi seluruh bumi, langit dan bumi ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan 1000 malaikat? Ini kan sudah terlalu banyak nih, Ustaz. Iya. Silakan. Baik, Ustaz Perdana, di sini ayat ini menggambarkan kepada kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya ini, yang pertama, agar pasukan musuh merasa takut. Kedua, agar tentara muslim menjadi kuat. Jadi di sini gambarannya malaikat Allah tugaskan di sini adalah untuk memberikan rasa takut sama musuh. Allah sudah menjamin tidak ada perkataan Allah Subhanahu wa taala atau firman Allah Subhanahu wa taala yang keluar dari hal-hal yang mustahil. Kalaulah itu nyata, maka nyatalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan Allah tidak pernah mengingkari janji. Janji Allah tepat saja. Akan tetapi, bisakah tidak kita berjalan sebagaimana yang Ustaz ungkapkan dari Ustaz Perdana dengan Ustaz Ardiansah, kita berada pada koridor Allah Subhanahu wa taala. Eksis kita ya selalu dalam ajaran-ajaran Islam, melakukan hal-hal yang baik, istiqamah. Mungkin itu, Ustaz. Iya, kalau kita melihat memang apa yang ditanyakan oleh Ustaz Perdana ini sangat menarik, sebab banyak sekali kejadian-kejadian yang dia itu memang irasional, tidak dapat ditangkap dan dibuktikan secara nyata, tetapi itu terjadi. Ya, ketika di dalam banyak riwayat disebutkan bahwa orang-orang kafir Quraisy ketika itu melihat bala tentara umat Islam itu bertambah-tambah, ada yang berpakaian putih dan menghunuskan pedang, sehingga ar-rahbah di dalam diri mereka itu bertambah-tambah berlipat ganda pula, rasa takut pada diri orang-orang kafir itu menjadi bertingkat-tingkat. Nah, ketika rasa takut itu telah menjelma menjadi suatu virus di dalam diri seseorang, maka sekalipun pada biasanya dia mampu mengalahkannya, akhirnya tidak mampu dia mengalahkan, begitu. Karena ya, kalau kita diistilahkan pada pertandingan-pertandingan itu disebut dengan demam panggung, ya kan? Misal bisa saja orang yang diunggulkan di peringkat pertama itu kalah karena apa? Karena demam panggung, demam begitu, atau karena memang dia sudah menganggap bahwa lawannya itu lebih kuat daripada dirinya. Nah, inilah yang sebenarnya terjadi ya dengan dikirimkannya in anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Saya teringat sekali ketika dahulu pernah belajar di kota Madinah, ada beberapa orang pejuang dari Afghanistan yang dahulu bersama-sama dengan Rabbani ikut dalam peperangan membebaskan Afghanistan dari Uni Soviet. Mereka pernah menyetop satu kereta api, yang kereta api itu ada belasan gerbongnya, dan di dalamnya itu membawa bukan cuman ratusan, bahkan ribuan pasukan Uni Soviet ketika itu. Yang mereka menyetop ini hanya 5 orang. Dari kejauhan mereka berdiri di atas rel itu dan mereka melambaikan tangan untuk memberikan isyarat agar kereta api itu berhenti. Dan kereta api itu berhenti. Nah, kemudian mereka menyuruh dan memerintahkan seluruh pasukan yang ada di dalam gerbong itu untuk tidak mengambil membawa senjatanya dan menyediakan bagi mereka dan mengikat tangan mereka satu persatu. Kita bisa bayangkan, satu persatu. Nah, ketika mereka dipenjara, artinya pasukan-pasukan Uni Soviet ini dipenjara dan ditangkap, dan akhirnya mereka ditanya, mengapa kok kalian mau ditangkap dan mau memberhentikan kereta api, dan mereka, kalian rela untuk digiring masuk ke dalam penjara? Maka para pasukan Uni Soviet itu mengatakan ketika itu, kami melihat ada ratusan ribu orang yang berada di belakang orang yang menyetop ini, dan mereka semuanya memegang senjata yang luar biasa. Ya, ada yang memegang bayonet, ada yang memegang yang kalau kami lawan ketika itu pastilah kami kalah. Nah, padahal ketika itu kata kawan saya itu hanya 5 orang kami menyetopnya. Dan begitu juga pernah muncul keputusasaan dalam diri pasukan Islam ketika ini juga terjadi di Afghanistan, sehingga Rabbani berdiri dan memberikan semacam khutbah kepada, ceramah kepada pasukannya untuk mempersiapkan diri, pasti Allah akan memberikan bantuan. Sehingga apa yang mereka lakukan, bom-bom itu tadi, mortir-mortir itu tadi, mereka isi pasir, Ustaz. Mereka isi pasir dan mereka selongsongannya itu mereka isi pasir dan mereka masukkan kembali ke dalam tempat untuk menembakkan itu tadi. Kalau kita lihat di televisi itu kan ada peluru-peluru kendali yang ditembakkan dari mortir-mortir itu mereka isi pasir, bukan mereka isi misiu, tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, selongsongan-selongsongan yang berisi pasir itu tadi dapat menggugurkan pesawat-pesawat Uni Soviet ketika itu. Jadi kalau kita membicarakan tentang bantuan Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, baik itu pada masa Rasulullah sampai masa saat sekarang ini, adalah suatu kenyataan yang memang tidak dapat dirasionalisasikan tidak dapat diterima oleh akal kita, tetapi ini adalah sesuatu yang musyahad. Banyak sekali kalau kita mendengar dari pejuang-pejuang, bahkan kalau kita ambil juga ke Indonesia, Indonesia ini bukan menang melawan penjajah dengan pesawat terbang, dengan peluru kendali yang canggih-canggih, dengan senjata yang hebat-hebat, tetapi dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat Allah, dan hanya bersenjatakan bambu runcing. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini membangun kembali motivasi kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Maka kita meminta kepada Allah karena Allah itu dekat, dan pastilah Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, waktu juga yang membatasi kita. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Perdana dan Ustaz Safiar atas tambahannya tadi. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah, mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih atas segala pendengaran. Billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusus juga ya Syekh. Faddalu. Allah.